وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih dalam pembahasan babul khiyar wa ghairi, bab tentang khiyar dan yang selainnya terkait dengan perkara-perkara yang dengannya transaksi jual beli yang bersifat mengikat menjadi batal ataupun bukan batal, yakni tidak bersifat mengikat. Sebab-sebab syar'i yang menjadikan akad dalam jual beli bersifat tidak mengikat. Yang pertama dan ini telah kita bahas, yakni khiyarul majlis. Kemudian yang kedua khiyar syar, dan yang ketiga khiyar ghabn. Dan permasalahan yang ketiga sedikit telah kita bahas dan kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa minha idza ghubina ghabnan yakhruju 'anil 'adah. Dan di antara sebab-sebab itu adalah apabila seseorang tertipu dengan satu keadaan, tertipunya tersebut melampaui daripada batas kewajaran. Ya, ini tertipu dengan jumlah yang cukup besar, melampaui batas kewajaran. Ini kembalinya kepada urf, karena syariat tidak menentukan nilai untuk sesuatu dikatakan terjatuh dalam ghabn. Kemudian Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah menyebutkan dua contoh dalam khiyar ghabn ini atau terjadinya ghabn ini, imma binajisin, imma dengan najas. Dan ini ghabn pada al-mustari, ghabn yang tertipu adalah pihak pembeli. Bai'un najis artinya adalah jual beli di mana seseorang dia menambah daripada nilai satu barang, menaikkan harga, sedangkan dirinya tidak ada keinginan untuk membeli barang tersebut. Tujuan daripada perbuatan tersebut adalah untuk memberikan keuntungan kepada penjual atau untuk membuat madharat pada pembeli atau kedua-duanya, memberikan keuntungan sekaligus memberikan madharat. Semisal satu barang, mobil misalnya, contoh. Mobil tersebut pada dasarnya nilai daripada mobil tersebut hanya sekitar 60 juta. Tetapi ada seorang yang najis, najis ya dengan shin, bukan najis. Najis yakni orang yang melakukan perbuatan najis. Di saat ada pembeli mendekati mobil tersebut, dia berkata kepada penjual, si najis ini bukan si pembeli, berkata kepada si penjual, ini saya beli 70, bagaimana? Tujuannya bukan untuk membeli, sekedar menaikkan harga. Untuk memberikan kemaslahatan, keuntungan kepada si penjual. Bisa jadi itu sudah merupakan kong kali kong di antara keduanya untuk mengelabui daripada pembeli. Padahal harga mobil tersebut di bawah daripada 70. Harga rata-ratanya 60 bisa. Sehingga seolah-olah nilai daripada harga mobil, nilai daripada mobil tersebut di atas 70, karena ditawarnya 70. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tanajasu, jangan kalian berbuat najis. Dan praktek daripada jual beli cara seperti ini banyak dilakukan di pasar-pasar. Penipuan-penipuan dengan berbagai macam bentuknya. Dan mungkin bisa dimasukkan dalam najis seseorang, wallahu a'lam bishawab, yang dia ini menjadi perantara sebetulnya antara pihak penjual dengan pembeli. Si perantara ini menggambarkan kepada si pembeli bahwa barang tersebut harganya sekian, lebih tinggi daripada nilai barang yang sebenarnya. Dengan diberikan gambaran-gambaran yang meyakinkan oleh si perantara, sehingga sang pembeli, karena ini perantara bukan pembeli barang, ya percaya saja. Entah itu sifatnya barang-barang elektronik ataukah kendaraan ataukah yang lain. Disebutkan bahwa ini merek yang terkenal, harga di pasaran sekian, ini dijual hanya kan dengan harga sekian. Karena si pemilik merasa butuh uang, padahal nilai daripada barang tersebut tidak setinggi yang disebutkan oleh si perantara tadi. Maka yang seperti ini masuk dalam najis. Ia memberikan gambaran yang tidak semestinya terhadap nilai satu barang untuk memberikan kemanfaatan kepada si pembeli barang, ataupun memberikan mudharat kepada si pembeli, atau untuk kemanfaatan dirinya sendiri, mungkin dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Maka Rasulullah SAW menyatakan la tanajasu, jangan kalian berbuat saling najis satu dengan yang lain. Yakni membuat tipu daya dalam jual beli. B. Demikian pula dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, nah Rasulullah SAW alaih najis. Rasulullah SAW melarang daripada najis. Dan secara umum itu masuk dalam memberikan madharat kepada orang lain. Sedangkan Rasul menyatakan la dharar wa la dirar, tidak boleh memberikan madharat, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Baik memadharati dirinya sendiri ataupun memadharati orang lain. La dharar, tidak boleh ada madharat. Dan tidak boleh untuk memadharati. Dan hal tersebut juga akan membuka daripada pintu kebencian, permusuhan. Membuka daripada perselisihan, persengketaan. Apabila terbukti terjadi najis yang seperti ini, semisal satu barang elektronik dihargai dengan 150 ribu padahal dia harganya hanya sekitar 90 ribu atau hanya maksimal 100, dihargai 150. Dan terbukti bahwasanya di situ si perantara tadi misalnya memang sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan, maka secara syar'i, kita bicara hukum syar'i, secara syar'i si pembeli boleh mengembalikan barang. Dia mendapatkan hak dalam syariat khiyarul ghabn. Khiyar ghabn. Tentunya harga yang hanya 90 atau 100 ribu dihargai dengan 150 ribu. Ini selisih yang cukup besar. Ini yang disebut dengan khiyar ghabn. Orang yang tertipu tadi punya opsi, punya pilihan dia. Boleh bagi dia untuk tetap, ya sudahlah, sudah terjadi, tidak apa-apa. Tetapi boleh juga dia untuk kemudian mengembalikan barang tersebut dan mengambil uangnya kembali. Ini disebut dengan khiyar, yakni hak pilih antara tetap mempertahankan barangnya ataukah mengembalikan barang dan dia mengambil uangnya. Sebagaimana hal ini difatwakan oleh Lajnah Daimah. Wa idza tatan najas wa kana fil bai' qablun lam tajri al'ada bi mithlihi falil mustari khiyar bainal fasli wa ibda'il bai'. Apabila memang telah nyata adanya najas dan di dalam jual beli tersebut ada penipuan yang melampaui daripada batas keumuman, maka bagi si pembeli memiliki hak khiyar antara membatalkan ataupun tetap memberlakukan. Membatalkan artinya mengembalikan barangnya, atau memberlakukan artinya tetap sudah tidak apa-apa, dia relakan. Ya nadzalika dakhil fi khiyaril ghabn, karena yang demikian itu masuk dalam khiyar ghabn. Ini contoh ghabn yang terjadi pada barang yang terugikan adalah pihak pembeli. Contoh yang kedua adalah yang terugikan pihak penjual. Ini juga bisa terjadi ghabn pada pihak penjual. dicontohkan oleh Syekh Autalakil Jalal. Autalakil Jalal. Yang pertama imma binajisin, Autalakil Jalal ini yang kedua. Talaki al-jalab atau talaki rubban. Apa yang dimaksud dengan al-jalab atau al-rubban? Maksudnya adalah para kafilah dagang, para pemilik barang-barang dagangan yang mereka itu datang dari kampung atau dari desa atau dari dusun ke kota untuk menjual barang-barang tersebut di kota. Sebelum sampai di pasar, pasar besar, mereka sudah dihadang di perjalanan untuk kemudian dibeli barang-barang mereka, sehingga mereka tidak mengetahui harga yang sebenarnya dari barang-barang bawaan mereka di pasar. Sangat mungkin terjadi penipuan-penipuan di situ dari sisi harga, sehingga barang-barang mereka ya, dibeli dengan harga yang rakis, dengan harga yang sangat murah, sangat jauh dari nilai barang-barang mereka. Maka orang-orang yang seperti ini nasibnya, mereka dihadang di perjalanan untuk kemudian dibeli barang-barang mereka, meskipun di situ terjadi saling ridho. Meskipun pada saat terjadinya hal tersebut terjadi saling ridho, tetapi keridhaan disebabkan karena ketidaktahuan terhadap nilai barang. Maka kemudian sang pemilik barang tersebut sampai di kota dan dia mendapati harga barang-barangnya ternyata jauh lebih tinggi dari harga jual yang telah dia lepaskan barangnya, maka dia memiliki hak khiyar. Memiliki hak khiyar. Hari ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menyatakan, naha Rasulullah SAW an yutalaqqa al-jalab. Rasulullah SAW melarang daripada menghadang kafilah dagang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, la talaqqawul jalab. Faman talaqqahu fasturiya minhu fa idza ata sayyiduhu suq fa huwa bil khiyar. Janganlah kalian mencegat kafilah dagangan jalan, yakni yang didatangkan dari pedalaman ke kota. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut lantas dibeli darinya barang dia, di saat pemilik barang tersebut sampai di pasar, pasar besar, yakni pasar yang ada di kota, maka dia memiliki hak khiyar. Nah, ini khiyar ini maksudnya adalah khiyar ghibah. Dan masalah ini juga disebut dengan masalah bai'ul hadir lil ba'. Bai'ul hadir lil ba'. Jadi kalau kita istilahnya belajar dalam ilmu fikih, ilmu buyu, jual beli, maka kita akan dapati di sana hukum daripada bai'ul hadir lil ba'. Maksudnya ini, tidak bolehnya ya, jual beli atau tidak bolehnya seorang yang hadir, yakni orang yang berada di kota, yang apa namanya mungkin di kota, yang membeli barang orang-orang badui yang datang dari pedalaman. Hingga mereka sampai di kota tersebut, di pasar besar tempat terjadinya jual beli, sehingga mereka mengetahui harga. Dan sekali lagi, kalau terjadi hal yang demikian, maka pemilik barang tersebut memiliki hak khiyar. Apakah direlakan sudah terjadi, ataukah kemudian dikembalikan uang si pembeli dan dia mengambil kembali barang-barang dia untuk dijual di kota. Karena terkadang ya orang merasa sudahlah, tidak ada masalah, selisih sedikit, toh saya sudah mendapatkan keuntungan. Misalnya barang-barang tersebut kalau dijual di kampungnya atau di desanya atau di dusunnya atau di pedalamannya, mungkin nggak sampai pada harga tersebut. Harganya ya di sana sangat murah. Tapi di perjalanan dicegat mereka ini oleh para tengkulak-tengkulak ini dengan harga di atas harga yang ada di kampungnya sana. Akhirnya diserahkan, tidak ada apa-apa, beli saja semua. Sampai di kota, misalnya dia butuh sesuatu, mencari barang, ternyata harga barang-barang dia di atas harga tadi. Nah, dia merasa sudah mendapatkan keuntungan, tidak ada masalah. Ini hak khiyar. Dia bisa untuk menggugurkan hak tersebut, sudah tidak ada masalah. Dan jual beli tersebut sah. Demikian gambaran daripada khiyarul ghabn. Berkata sesat di berikutnya, au ghairi bima, atau selain daripada keduanya, ini selain daripada najas dan talafi al-jalan. Ada gambaran yang ketiga daripada bai'ul ghabn, dan tidak disebutkan tetapi diisyaratkan oleh Syekh Sa'di di sini. Para fuqaha menyebutnya dengan bai'ul mustarsil. Mustarsil adalah orang yang melepaskan barang dalam keadaan dia tidak mengerti dan tidak mengetahui nilai barang dia. Tidak mengerti nilai barangnya dan tidak pandai untuk melakukan mumakasah, tawar menawar barang. Ini bisa terjadi pada penjual, bisa terjadi pada pembeli. Artinya penjual bisa saja dia tidak mengerti nilai barang dia, atau pembeli dia tidak tahu nilai dari barang yang tidak dia jual, apa dia beli. Maka manapun di antara kedua perkara ini yang terjadi, dalam keadaan seseorang tidak mampu untuk pandai menawar barang, di saat ternyata diketahui harga tersebut di atas harga rata-rata dan secara keumuman itu merupakan sesuatu yang melampaui daripada batas kewajaran, maka bisa dinyatakan bahwa dia terjatuh dalam apa namanya ghabn, dan dia memiliki hak khiyarul ghabn. Jadi terkadang hal ini terjadi disebabkan justru karena kepercayaan. Terkadang sudah percaya kepada seseorang, semestinya orang yang diberi kepercayaan dia menjaga kepercayaan tersebut, tetapi justru terkadang ada orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Tolong saya belikan misalnya, atau memang dia penjual, saya butuh barang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, harga berapa. Sudah percaya penuh kepada orang ini karena dia sudah terlalu sering beli dan tidak ada masalah. Nah, pada saat itu kemudian dia melakukan kecurangan, menyalahgunakan kepercayaan. Barang yang semestinya hanya sekitar 200 ribu misalnya, dia katakan ini harganya 350. Ya karena sudah saking percaya, sudah 350 sudah dianggap sudah baik. Ternyata berikutnya ketahuan bahwa barang tersebut nilainya hanya sekitar 200 ribu, itu pun paling mahal. Maka hal yang seperti ini boleh untuk kemudian seseorang meminta hak khiyar terhadap barangnya. Sama halnya dengan orang yang titip barang ini, tolong barang, tolong dijualkan. Percaya penuh kepada dia, orang yang sudah terbiasa menjualkan barang-barang milik orang dengan kepercayaan. Dia mengatakan barang antum ini harganya di pasaran sekitar 300 ribu ini. Itu pun sulit untuk mencari yang mau beli 300 ribu. Sudah, saya beli saja sudah 300 ribu, nanti saya yang menanggung, kalau memang tidak sudah urusan saya, kerugian ada pada saya. Jadi kasihkan 300 ribu, ternyata bisa laku 600 ribu, 700 ribu. Ini juga termasuk dalam perkara yang sifatnya mustarsil. Jadi, qanibikin azabumullah, khiyarul ghaban dengan tiga macam contohnya tadi, dan tentunya itu hanyalah contoh-contoh, setiap terjadi ghaban, yakni tipu menipu dalam jual beli, maka masuk dalam jenis ini. Ini hanya berlaku, khiyar tersebut hanya berlaku di saat orang yang tertipu dia tidak mengetahui keadaan daripada barangnya. Dia memang betul-betul tertipu. Baik model yang pertama ataupun yang kedua, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Adapun jika sudah mengetahui di awalnya dan telah diberitahukan tentang perkara tersebut, semisal tadi barang ini memang harganya sekitar 700 ribu ini, itu kalau ada pembelinya sekitar itu, tapi ini barang sulit untuk menjadi pembeli, saya mau beli 300 ribu mau apa enggak? Jadi di awal sudah diberitahu gambarannya, kemudian dia lepaskan, ya sudah 300 ribu enggak apa-apa. Kemudian terjual 700 ribu, nah, dia sudah tidak bisa protes. Dia tidak punya hak khiyar di situ. Khiyar pun ini siapa tipu? Ya siapa yang menipu? Sudah dijelaskan di muka. Harga nilai dari barang kamu ini sekian. Memang nyarinya sulit ini. Nyari pembeli dengan harga sekian sulit. Ada jenis-jenis mungkin kendaraan, ya, motor misalnya, merek-merek tertentu. Dia memang secara umum orang melihat harganya, melihat motornya mungkin tidak terlalu tertarik, tapi motor ini bagi orang-orang tertentu disenangi dan harganya tinggi, tapi sulit mencarinya. Mencari pembelinya sulit, misalnya. Maka kemudian di saat diiyakan dan dalam keadaan telah diberitahukan keadaan harganya yang sebenarnya, maka tidak lagi ada khiyar dalam perkara tersebut. Demikian pula pada si pembeli, kalau tadi kan penjual ini ya, yang tertipu penjual, itu bukan tertipu karena sudah dijelaskan. Artinya yang merasa terkena roben penjual. Sekarang pembeli, Penjualnya sudah menjelaskan tentang barang tersebut. Barang ini demikian, ada sisi aibnya di sini, kekurangannya di sini. Dia dijelaskan dan dia memberi harga dengan harga yang tinggi. Dalam keadaan dia jelaskan semua aib-aibnya. Maka di saat kemudian terjadi akad transaksi, ya, setelah dibayar, maka tidak boleh lagi ada khiyar di situ, tidak ada khiyar goblen juga. Ya tidak bisa komplain, loh ini kenapa kok demikian? Nah itu sudah dijelaskan kemarin bahwa barangnya memang demikian. Jadi khiyar goblen disebut dengan goblen itu karena ketidaktahuan. Ya ini tertipu dia. Adapun jika telah disebutkan di muka, maka tidak teranggap tertipu. Tidak masuk dalam permasalahan khiyar goblen. Nah, seolah-olah seseorang yang telah ridho terhadap keadaan tersebut berarti dia telah menggugurkan haknya. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Wallahu ta'ala bishawab. Adapun berikutnya yakni khiyar tadlis. Maka insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini juga merupakan bagian daripada macam-macam khiyar. Tabnaqabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.